urfati. Nah, kursiyun kursiyi, maktabun maktabi, sarirun sariri, qalamun qalami, sa'atun sa'ati. Nah, akhun akhi, ukhtun ukhti. Nah, apa lagi? Abun abi, ummun ummi. Baik. Dan seperti itulah keadaannya. Apakah kata yang bersandar kepada kata atau dhamir, yaitu posisinya di awal kalimat, ya, baik, atau dia, ya, berposisi misalkan sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek, atau sebagai pelaku, maka wujudnya akan sama. Baik. Misalkan begini, coba antum lihat pada kalimat yang pertama, hadza baiti. Nah, coba antum baca, hadza baiti, ini adalah rumah saya. Ya. Kalau kita lihat susunan pada kalimat ini, maka posisi baiti, ya, itu ada pada khobar. Ya, apa? Khobar. Ya, dulu kita pernah menyampaikan mubtada dan khobar. Ya. Mubtada apa? Yang menjadi pokok kalimat, dan ia letaknya biasanya di awal. Di sini mubtadanya mana? Hada. Ya. Hada baiti. Ya. Ketika baiti posisinya sebagai apa? Khobar. Ya, betulnya kayak gitu. Baiti. Nah, kalimat yang kedua posisinya berubah. Ya. Baiti amamal masjidi. Nah, sekarang kata bait, ya, baitun yang bersandar kepada ia dalam kalimat ini sebagai apa? Mubtada. Dialah menjadi pokok kalimat, ya, yang posisinya di awal. Nah, ternyata wujudnya sama. Apakah dia sebagai mubtada ataupun khobar, bunyinya sama, baiti baiti. Baik, bisa dipahami? Nah, demikian pula apabila dia sebagai mudhaf ilaih. Masih ingat mudhaf ilaih? Misalkan kitabnya Muhammad. Nah, coba bagaimana menyusun dua kata ini sehingga menjadi susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin, ya, harus dikasrah dalnya. Nah, dia apa? Mudhaf ilaih. Baik. Coba perhatikan sekarang. Ya. Pada baris yang keempat di akhir paragraf, ya. Baik. Yaitu kalimat apa? Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Ya, coba dibaca. Mafidhatu ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Ya. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Baik. Perhatikan kata ghurfati. Baik. Nah, sebelum kita bahas, coba kita mundur sedikit. Ya. Lihat baris yang kedua. Di awal baris ini terdapat kalimat yang sempurna juga. hadhihi ghurfati. Coba dibaca. Hadhihi ghurfati. Baik, saya tanya. Kata ghurfatun yang kemudian bersandar kepada ya dalam kalimat ini berposisi sebagai apa? Mubtada atau khobar? Hadhihi ghurfati sebagai khobar. Ya. Hadhihi adalah mubtada. Ya. Ghurfahnya, ghurfatun yang lalu bersandar kepada ya menjadi khobarnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita kembali kepada tadi kalimat terakhir di paragraf ini. Ya. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nah, coba sekarang perhatikan, apakah ghurfatun posisinya mubtada atau khobar atau bukan? Coba antum perhatikan baik-baik. Posisi kalimat kata ghurfah pada kalimat ini apakah sebagai mubtada atau khobar atau yang lain? Jendela kamar saya terbuka. Pokok kalimatnya apa kira-kira? Jendela. Ya, jadi mubtadanya nafidah. Nafidatu. Ya. Jendela kamar saya terbuka. Khabarnya apa kira-kira? Hah? Kamarku apa terbuka? Terbuka. Ya. Khabarnya maftuhatu. Iya. Jendela terbuka. Kan itu. Lalu ghurfahnya berarti bukan mubtada, bukan khabar, tapi apa? Mudhof ilai. Dialah yang kemudian disandari oleh nafidah. Nafidatu ghurfati. Jendelanya kamar. Kamarnya saya, kan gitu. Di sini ada dua kali penyandaran. Ghurfatun bersandar kepada ghurfatun, ghurfatun bersandar kepada ya. Anda ulang lagi kalimat atau susunan tiga kata ini. Nafidatu ghurfati. Ada berapa kali penyandaran? Dua kali. Yang pertama nafidatun bersandar kepada ghurfatun. Jadilah apa? Nafidatu ghurfatin. Tapi karena ghurfatin ini bersandar lagi kepada ya, tanwinnya hilang, jadinya nafidatu ghurfati. Ternyata bunyinya sama. Ya. Ghurfati ketika dia sebagai khobar ya, atau sebagai mubtada atau mudhof ilaih yang harusnya apa? Ada perbedaan. Tapi karena bersandar kepada ya, ya maka bunyinya sama. Itu. Bunyinya apa? Sama. Itu faedahnya barangkali. Baik. Jadi ya ini tentu menjadi sisi kemudahan tersendiri. Kalau ada kalimat, ada kata yang disandarkan kepada apa? Dhamir ya, sukun, tidak perlu banyak berpikir ya. Baik, dia apakah posisinya mubtada yang harusnya dhammah ya. Muhammadun ya, talibun. Muhammad sebagai adalah talib. Ya, Muhammadun ya. Dia mubtada harusnya apa? Dhamma. Tapi kalau mubtadanya itu adalah kata yang bersandar kepada ya, enggak usah banyak berpikir, sudah langsung di kasrah. Ya, karena ya menyesuaikan ya-nya. Baiti jaminun. Hadza baiti. Hadza ghurfatu baiti. Mubtadanya baiti, ketika jadi khobar baiti, ketika dia mudhof ilaih juga baiti. Itu di antara faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang latihan. Di sini hanya ada dua latihan. Latihan pertama, kita disuruh untuk membaca dan menulis. Ya, suruh untuk membaca dan menulis. Ya. 6. Coba dibaca. Nomor 1. Bagaimana bunyi kalimatnya? Man fi hadzal baiti. Ya. Jawabannya apa? Fihi hamidun. Hamidun atau hamidin? Hamidun. Ya. Kenapa hamidun? Ya memang tidak ada yang menyebabkan adanya perubahan. Artikan man fi hadzal baiti apa? Siapa dalam rumah ini? Nah, ternyata dijawab dengan singkat, dengan ringkas. Ya, hadzal baiti cukup digantikan dengan kata ganti, ya, dengan dhamir fihi. Ya. Baik. Hi atau ha kasrah menggantikan hadzal bait. Fihi hamidun. Di sana atau di dalamnya ada hamid. Dalam rumah itu ada hamid. Man fi hadzal bait? Siapa yang di rumah ini? Fihi hamidun. Ya, di dalamnya ada hamid. Baik, nomor 2. Iqra'u. Baca. Madza fil haqibati? Ulangi. Mada fil haqibati artikan apa yang ada di dalam tas. Jawabannya fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalam tas itu ada kitab saya, koma pena saya, koma dan buku tulis saya. Atau dalam apa namanya penerjemahan yang lebih simpel ya, di dalamnya ada kitab, pena dan buku tulis saya ya. Kata sayanya hanya ditulis terakhir begitu. Baru. Baik. Nomor 3. Silakan dibaca. Man fis sayyarati ya. Nah, fis sayyarati alif lamnya langsung dilompati ya. Betul, fis sayyarati. Jawabannya apa? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya, dalam mobil itu ada apa? Ibu, saudara dan saudariku. Nah. Baik. Nomor 4. Man fi masjidil jami'atil ana. Ya. Man fi jelas ya. Masjidi. Kenapa tidak ditanwin? Karena sebentar, kenapa di kasroh? Karena ada fi. Kenapa tidak di tanwin? Kenapa bukan man fi masjidin? Karena asal katanya masjidun. Asal katanya bertanwin. Nah, jawabannya karena bersandar kepada kata berikutnya. Dia menjadi mudhaf. Ya. Man fi masjidi. Masjidil jami'ati. Nah. Baik, siapa yang di dalam masjid? Masjid apa? Ya, masjid kampus. Ya. Baik. Masjid kampus. Masjidnya kampus, ya. Betul. Nah, apa yang setelah kata al-jami'ah itu? Al-an ya. Nunnya ya selalu di fathah ya. Tidak perlu ya berpikir, sudah ini sudah rumus ya. Kata al-ana yang berarti saat ini, sekarang ini, nunnya di fathah. Al-ana. Baik. Jawabannya apa? Ma fihi ahadun. Apa artinya? Ya, tak ada seorang pun. Ma fihi ahad. Ma tidak ada, fihi di dalam masjid itu, ahadun seorang pun. Ma fihi ahad. Nah, ini ini sudah menjadi perbendaharaan kalimat kita. Ya. Ditanya siapa yang di rumah? Ma fihi ahad. Ya. Ma fihi ahad bisa dijawab dengan bahasa Arab. Ma fihi ahad. Gak ada siapa-siapa. Ya. Gak ada siapa-siapa. Man fis sayyarah? Ma fiha ahad. Gak ada siapa-siapa. Baik. Man fil ghurfati? Ma fiha ahad. Gak ada siapa-siapa. Barakallahu fikum. Nomor 5. Man baca. Man fi hadhil ghurfati? Siapa di dalam kamar ini? Fiha al-mudi ri atau ru? Kenapa kasroh? Nah, kenapa bersandar? Sandar kemana? Baik. Apa bukan kasroh? Apa Udin? Kasroh apa bukan? Setuju gak? Kasroh, apa alasan apa? Kenapa di kasroh? Ada fi-nya. Nah, fi hanya berpengaruh pada satu kata saja. Ha. Nah, sudah, kalau dia sudah masuk ke kata itu, kata yang berikutnya tidak akan berpengaruh. Nah, berarti jawabannya apa? Dhammah. Fiha al-mudiru. Gitu. Jadi kata fi hanya akan berpengaruh pada satu kata di depannya. Persis yang nyambung langsung ke dia itulah yang majrur. Yang mengalami jar hanya kata yang berikut, yang persis setelahnya. Nah, baik, barakallahu. Nah, kata al-mudir karena dia tidak punya atau tidak ada sesuatu yang merubah kondisi asalnya, ya sudah, tetap pada hukum asalnya, namanya isim di dhammah. Fiha al-mudiru, di dalamnya ada mudir. Di dalamnya adalah sang mudir, sang direktur. Barakallahu fiik. Berikutnya latihan ketiga. Nah, di sini kita sedikit dikenalkan dengan fi'il. Ya, kita sudah mengenal beberapa fi'il. Nah, apa yang sudah antum kenal? Kharaja. Apa kharaja? Dia telah keluar. Apalagi dhahaba. Apa dhahaba? Pergi. Ada lagi yang lain? Hah? Jalasa. Apa? Duduk. Ada lagi yang lain? Cuma tiga kayaknya ya. Dahaba, kharaja, jalasa. Kharaja, keluar. Dahaba, pergi. Jalasa, duduk. Ya. Baik, kata-kata yang tadi yang tiga itu, ya, itu dinamakan fi'il madhi. Sudah lampau. Ya. Berarti sudah lampau. Ya. Dia telah pergi, dia telah duduk, dia telah keluar. Nah. Kalau ini uhibbu, ya. Uhibbu ini fi'ilnya namanya fi'il mudhari'. Untuk melafadzkan kata mudhari' pun mungkin masih sulit, ya Mas ya. Mudhari' apa? Mudhari'. Ya. Nah, Mas. Mudhari' itu artinya fi'il yang berkaitan dengan waktu saat ini dan akan datang. Ya, uhibbu abi wa ummi. Ya, menunjukkan bahwa dia mencintai bapak dan ibunya dan cinta itu akan terus berlangsung. Ya. Uhibbu abi wa ummi, aku cinta, ya, sayang kepada ayah dan ibuku. Uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Biasanya menunjukkan apa? Menunjukkan makna yang berkelanjutan. Ya. Uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili. Ya. uhibbu ustadhi, uhibbu allaha, uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, uhibbu lughata al-arabiyyata. Baik, sebab kita baca nomor satu dan berikutnya. Fadalu. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili. Apa zamili? Temanku. Berikutnya nomor 4. Uhibbu ustadi. Apa artinya? Saya mencintai ustaz saya. Nomor 5. Uhibbullaha. Nomor 6. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nomor 7. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, ini sedikit disingkat sedikit saja. Bahwa uhibbu, kata apa? Uhibbu, ya, fi'il ini membutuhkan objek. Ya. Baik, membutuhkan apa? Objek. Objek itu bahasa Arabnya apa? Maf'ul bihi. Apa? Maf'ul bihi, yang dikenai pekerjaan. Ya. Baik. Kata yang posisinya sebagai objek, maka huruf terakhirnya di fathah. Ya, makanya pada nomor 5, 6 dan 7, nah ini sedikit disingkat, ya, sedikit dikenalkan. Ya, uhibbullaha. Bukan uhibbullahi atau uhibbullahu. Ya. Ya. Sekarang kita sudah mulai bisa menilai. Kalau ada orang yang mengatakan uhibbullahi, ya, jelas keliru. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya. Baik. Uhibbul lughata al-arabiyyata. Baik. Ya, namanya apa? Maf'ul bihi, yang dikenai pekerjaan. Ya, predikat objek, bukan? Ya, maf'ul bihi itu objek. Ya, predikat ya ini fi'ilnya, kata kerjanya. Nah, maf'ul bihi. Baik. Maf'ul bi alamatuhu, tandanya apa? Fathah, ya. Tanda maf'ul bi adalah apa? Di fathah akhirnya. Uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughata, ya. Jadi alamat atau tanda untuk maf'ul bi adalah fathah, ya. Jadi sedikit faedah saja, ya. Maksudnya di sini wallahu alam sepertinya ingin apa? Ingin menjelaskan bahwa kata yang bersandar kepada ya dhamir apa kata ganti saya ya, ya sukun itu walaupun posisinya itu berubah-ubah ya. Posisinya mengharuskan di dhammah, posisinya mengharuskan di kasrah, posisinya mengharuskan di fathah, tapi kalau sudah disandarkan kepada ya, ya wujudnya akan sama. Makanya di nomor 1 sampai 4 lihat. Apa fathahnya tampak tidak? Enggak. Uhibbu abai atau abi? abi, bukan abai. Wa ummi, bukan ummai. Uhibbu akhi, bukan akhoi. Baik, tapi langsung dikasrah. Nah, ditampakkan sedikit di sini, ya. Andai kata tidak bersandar kepada ya mutakallim, maka tampaklah alamatnya, tandanya. Kalau sebagai maf'ul bih, maka apa? Di fathah. Nah, ini sedikit saja, sedikit faedah. Insyaallah nanti apa namanya pelajaran tentang maf'ul bih ya ada pada tempat tersendiri. Nah. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan, bagaimana kita menggunakan kata ganti ha dan ha, ha dan ha. Kalau panjang ha, ya ha dan alif. Kalau ha ya yang hi atau hu. Baik. Bagaimana menggunakan istilahnya apa? Memilih mana yang harusnya pakai ha atau yang pakai ha. Ha kasrah atau dhamma. Ya. Dilihat yang digantikan olehnya itu mudzakkar atau muannats. Ya. Makanya pada latihan yang pertama man fi hadzal bait, siapa yang di dalam rumah, rumah itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ya. Lebih tampak lagi dengan melihat adanya hada. Ya. Berarti dia mudzakkar, jelas sudah. Al-bait mudzakkar. Maka kata bait cukup diganti dengan dhamir mudzakkar, yaitu ha kasrah. Fihi. Baik. Nomor dua, madza fil haqibati, apa yang di dalam haqibah, tas. Haqibah ini lafaz mudzakkar atau muannats? Muannats. Oleh karena itu untuk dhamirnya yang tepat adalah dhamir muannats, yaitu ha, fiha. Ya. Nomor empat, ya. Betul, ya. Ya, ini nomor empat, ya. Nomor empat, kenapa yang dipakai dhamir mudzakkar fihi, bukan fiha, padahal ada kata al-jami'ah. Nah, yang dilihat, ya, ketika kita ingin menggantikan apa kata yang bersandar dengan sesuatu, ini mudzakkar atau muannats, maka yang dilihat apanya? Mudhofnya, kata yang bersandarnya. Masjidul jami'ati. Memang masjid itu mudzakkar, al-jami'ati itu apa? Muannats. Terus ini jenisnya apa? Mudzakkar atau muannats? Ya, jadi pokok apa? Masjidnya atau jami'ahnya? Masjidnya. Mudhofnya. Maka kata ganti adalah untuk menggantikan masjid. Ya, yaitu apa? Mudzakkar fihi. Jazakallahu khair. Ini tanbih untuk kita seluruhnya. Kalimat masjidil jami'ati, ya, kata ganti yang tepat adalah apa? Mudzakkar. Karena kita melihat pada mudhofnya yang bersandar, bukan pada yang disandari. Bukan pada mudhof ilaihi. Nah. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Naam. Nomor satu sebenarnya itu apa? Perintahnya bukan hanya membaca, ya, tapi juga menulis, ya. Ya, sebenarnya ini sudah ada media yang ya, mulai ya, nah, disiapkan untuk latihan menulis, ya. Baik, mungkin sedikit mengenalkan tentang menulis, ya, teknik menulis. Nah, terus terang tulisan ana tidak bagus, ya, tidak indah. Baik, ya. Jadi untuk mengajari khot, ya, kurang pas, ya, harus ada ustadz lain sebenarnya. Ya. Tapi setidaknya ada apa namanya kaidah-kaidah dasar cara menulis, ya, yang memang ya, kita semuanya menyadari tulisan Latinnya pun juga tidak semuanya halus, kan? Ya, ada yang terbiasa dengan tulisan halus, ada yang tidak. Ya. Tapi pokok-pokoknya kurang lebih kita semua tahu cara menulis Latin, kan gitu. Demikian pula untuk menulis Arab, ya, maka untuk sampai tingkat menulis yang apa indah itu tingkatannya nanti mungkin, ya. Ya, kita jangan terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting bagaimana cara menulis yang benar walaupun tidak indah dan halus. Ya. Caranya yang pertama, huruf-huruf itu selalu dimulai dari kanan. Ya, menulisnya dari kanan. Ya, baik. Dan dari atas, kanan ke kiri, atas ke bawah. Nulis huruf apapun, ya, bukan dari bawah ke atas, juga bukan dari kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Bisa dipahami? Kurang lebih seperti itu. Secara umum, huruf-huruf itu ditulis dengan arah dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Alif, nah, bukan. Lam, bukan gini, dari atas. Baik. Kho, po, kanan, ya, ya. Baik. Ana tulis dulu, ya. Itu dari pertama mungkin, ya. Menulis dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Baik. Ada di antara huruf-huruf itu yang mirip. Ini juga bisa mempermudah, ya. Misalkan apa yang mirip atau sama shakelnya, bentuknya. Batava, nah, ini cukup belajar satu huruf, ya, bisa mewakili semuanya. Apalagi jim ha ho, ya. Apalagi dal dal, roza, sin sin, sod bod, po go, ain ghain, ya, itu yang mirip-mirip, sama bahkan. Baik, ya, bisa dipahami. Lalu ada beberapa bentuk huruf yang apa? Sebentar. Yang berikutnya adalah ada sebagian huruf yang tertulis, yakni pada garis, ya. Ini kurang lebih di garis. Ada yang menggantung atau memotong huruf, memotong apa? Garis. Ya. Baik. Nah, nanti kita perlu tahu mana huruf yang apa? Relatif di atas garis dan mana huruf-huruf yang, ya, yakni sebagainya di atas garis dan sebagainya di bawah. Nah, ini juga ya kurang lebih apa membantu. Nah. Kalau tadi ada huruf yang sama persis batafa, ya, jim ha kho. Ada juga huruf-huruf yang itu atau sebagiannya merupakan bentuk huruf yang lain. Jadi kami ada beberapa huruf yang dia mengandung bentuk huruf tertentu. Misalkan apa? Kaf. Ada huruf alifnya. Lam, ada huruf alifnya. Sin, shin, sod, bod, ada huruf nunnya. Artinya kalau kita sudah bisa membuat huruf nun, ya kurang lebih buntutnya sin, shin, sod, bod, ya kayak gitu. Ya. Baik, bisa dipahami. Huruf to, go juga tongkatnya itu ya alif. Ya. Baik. Ya mungkin yang huruf-huruf yang apa namanya yang bersendiri dalam bentuk misalkan apa mim dia sendirian, tidak ada yang mirip. Apalagi huruf ha, dia bersendiri. Baik. Huruf kaf itu apa? Yang berdiri itu alif, yang ke samping ya kurang lebih huruf ba. Ya. Huruf fa. Ya. Kepalanya. Ya. Kepala huruf fa, huruf wawu itu mirip. Fa, wawu, qaf mirip, kepalanya sama. Ya. Cuman ekornya beda. Ya. Kalau fa ekornya seperti apa? Ba, ta, sa. Huruf fa ekornya seperti ba, ya, datar gitu. Kalau qaf ekornya kayak apa? Nun. Ya. Kalau wawu ekornya seperti ro. Ya. Wawu, ro, za. Ya. Jadi sebenarnya kalau membuat huruf wawu, bikin dulu huruf ro, ya, dilanyahkan dulu huruf ro, tinggal nanti kepalanya, ya, ekornya tinggal, ya, disambungkan dengan huruf ro yang sudah dipelajari. Baik. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita mulai melatih, ya, mulai berlatih huruf-huruf itu dalam apa? Dalam kesendiriannya, alif sendiri bagaimana, ba sendiri bagaimana, tak sendiri dan seterusnya. Setelah itu kita mengenal mana huruf-huruf yang tidak bisa menyambung ke depan, ya, karena ada huruf yang bisa disambung dari belakang dan menyambung ke depan, dan ada huruf-huruf yang hanya bisa disambung dari belakang. Ya. Huruf-huruf yang hanya bisa disambung dari belakang itu lebih sedikit jumlahnya. Ya. Apa saja? Alif. Ya. Lalu apa? Wawu, roza, dal, dan zal. Baik. Nah, ini kurang lebih dasar-dasarnya. Ya. Jadi banyak kemiripan antar huruf sebenarnya, ya, banyak kemiripan. Misalkan sin, sod, ya, sama dalam hal, ya, buntutnya. Kemudian sod, to, wo juga sama dalam, ya, kepalanya. Ya, insya Allah nanti sambil jalan, ya, kita akan berlatih, ya, menulis, insya Allah taala. Ini kurang lebih sebagai gambaran. Ya. Nah, ini tajurubah saja, bukan teori yang apa namanya, mungkin kalau ditanya mana dasarnya, kurang lebih pengamatan saja, pengamatan dan pengalaman, ya. Ya, supaya kita tidak terlalu apa namanya, menganggap berat menulis, ya, insyaallah, ya, teori yang mudah ini insyaallah bisa nanti kita praktekkan beginilah. Nah, kita cukupkan dulu pelajaran kita kali ini. Tersisa satu pelajaran, ya, pelajaran ke-12, dan insyaallah setelah itu kita akan murojaah, ya, kita akan ulang-ulang kembali, ya, barangkali kalau Allah taala mudahkan, ya, mungkin ada semacam latihan-latihan, ya, untuk mengasah yakni pemahaman kita sejauh mana. Nah, sambil kita yakni menguatkan hafalan kosakata, ya, terus kaidah-kaidah atau aturan-aturan bagaimana mudhaf ilaih, bagaimana naat man'ud, ya, mengulang-ulang kembali istilah-istilah yang sudah pernah kita lewati sebelum nanti kita masuk ke pelajaran 13. Nah, itu pelajaran 13 itu sudah apa? Sudah mulai kita kenal apa bentuk atau kita ada tuntutan untuk mengenal bentuk-bentuk jamak, ya, kata-kata yang plural atau jamak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.